Kenanganku kepadamu di waktu engkau di sampingku, senyummu manis yang kau berikan hingga hatiku jadi tertawan. Kepadaku engkau berjanji akan setia sehidup semati, selagi hayat di kandung badan engkau seorang jadi pujaan. Tapi apa hendakku kata, kenanganku hampa belaka, tinggalkan aku seorang diri merana hidupku setiap hari. Namun engkau tetap ku puja, walaupun kini kau jauh di mata. Siang dan malam wajah terbayang, nyanyimu itu tinggal kenangan. Tapi apa hendak ku kata, kenanganku hampa belaka, tinggalkan aku seorang diri merana hidupku setiap hari. Namun engkau tetap walaupun kini kau jauh di mata. Siang dan malam wajah terbuka,